لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, di antara kenikmatan yang sangat besar yang seringkali seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia al-hasanah dan di akhirat kami berikanlah kepada kami pula al-hasanah. Kadang orang mengartikan hasanah fid dunya berarti baik ekonominya, baik dunianya, makmur kondisi ekonominya. Dan fil akhirati hasanah maknanya dipahami dia bahagia masuk surga. Ketahuilah bahwasanya kata Ibnu Qayyim, wa ahsanu tafsir, tafsir yang paling bagus dalam makna Rabbana atina fid dunya hasanah ada tafsir Hasan al-Basri. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah yaitu al-ilmu wal-ibadah. Seorang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat ilmu dan ibadah. Itulah yang namanya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berikanlah kepada kami kebaikan. Kata Imam Hasan al-Basri, hasanah fil akhirah yaitu al-jannah. Berarti orang yang mendapatkan hasanah fid dunya maknanya dia diberikan ilmu agama sekaligus diberikan oleh Allah Ta'ala ibadah. Dan orang yang diberikan kebahagiaan di akhirat, kebaikan di akhirat, berarti mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itulah duduk di majlis ilmu itu ibadah, karena merupakan rangkaian untuk mendapatkan hasanah. Dan duduk di majlis ilmu berarti mengambil ilmu dari orang yang membawakan kebaikan. Sehingga dikatakan oleh Malik ibni Anas, wa inna aqwaman ta'ibtaghaw ibadah wa adha'ul ilma. Ada sekelompok orang, mereka mencari ibadah namun menyia-nyiakan ilmu. Mereka ingin beribadah menjadi orang yang baik tapi lalai daripada ilmu. Apa yang terjadi? Semangat mencari ibadah lalai dengan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin. Kata Malik ibni Anas, akhirnya mereka keluar memberontak, membunuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka sendiri. Wabtahu al-ilma lihajzihim an dhalik. Maka carilah sekali lagi ilmu agama ini untuk mencegah hal itu. Kelompok Khawarij, jangan dikira bukan orang yang mereka malas beribadah. Jangan dikira bukan orang yang rajin membaca Quran. Mereka jangan dikira bukan orang yang rajin sholat malam. Khawarij adalah orang-orang yang semangat beribadah, tapi lupa dengan manhaj salaf. Lalai bahwa ilmu itu harus yang dipahami oleh Nabi SAW dan dipraktekkan para sahabat. Akhirnya keluar dari bingkai Ahlus Sunnah, jadilah Khawarij. Sama Khawarij zaman dulu, zaman sekarang, jangan dikira mereka orang-orang yang malas, ingin menegakkan ibadah, semangat mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terkecoh keluarnya mereka dari bimbingan Salafus Saleh. Cukup bukti mereka itu orang-orang yang keluar dari bingkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, orang yang mencari ilmu harus mengenal di atas pemahaman apa orang ini. Orang zaman sekarang mudah terkecoh. Orang yang alim itu kalau orang bisa seperti pemain pantomim. Tahu pantomim? Memainkan, mendatangkan massa yang banyak sehingga tertarik semua mata ke dia. Wah, ini orang alim ini. Belum tentu. Khawarij yang ada di timur tengah sana, Salman Auda, Safar Hawali, itu kalau ceramah berapi-api, pendengarnya banyak, tapi pemikirannya Khawarij. Maka apakah menjamin itu benar? Tidak. Oleh karena itulah sekali lagi, seorang muslim harus mengembalikan agama ini kepada ilmu dan ulamanya. Ulama yang berpijak di atas pemahaman para sahabat dan orang yang mengikuti sesudahnya dari kalangan ulama salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau tidak, khawatir kita akan keluar dari bimbingan umat yang terbaik. Ketika muncul kelompok-kelompok menyimpang, maka para ulama memakai nama istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti orang yang kokoh komitmen di atas sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul sekecil apapun dihidupkan dalam kehidupannya, bukan dibikin teori saja, dipraktekkan. Imam Bukhari mendapatkan hadis, berusaha diamalkan, dipraktekkan, sehingga pantas digelari al-imam, Bukan sekedar bisa membuat sebuah buku tebal sehingga orang terkagum, bagus sekali bukunya. Tapi ulama mereka mencari ilmu dan diiringi dengan amal sehingga barokah. Tanda ilmu itu barokah, membuahkan amal pada diri kita. Dan itulah yang namanya khasyatullah. Sebagaimana kata Mu'adz ibn Jabal, alaikum bil ilmi fa inna talabahu khasyah. Atas kalian mencari ilmu, karena ilmu itu merupakan khasyah, rasa takut yang ada di dalam hati. Wa ta'allamuhu lillah hasanah, mencari ilmu hanya semata karena Allah, kebaikan. Nah, itulah keutamaan ilmu yang harus kita pahami, sehingga Allah Ta'ala bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan binatang saja, antara binatang yang terbimbing dengan ilmu dibedakan. Apalagi manusia. Contohnya apa? Anjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana anjing kalau dilatih berburu. Sebelum berburu, anjing tersebut dilepaskan sambil membaca bismillah. Baik, ada dua anjing ini. Anjing yang satu terlatih ketika dilepas berburu membaca bismillah. Anjing yang satu anjing liar. Yang satu membawa binatang, yang satu juga membawa binatang. Mana yang halal dimakan dari dua binatang tersebut? Yang masih boleh dimakan ialah binatang buruan yang didapat oleh anjing yang dilepas membaca bismillah. Itu anjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka mimma madza uhilla lakum. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk kalian. Uhilla lakum thayyibat. Allah halalkan perkara yang thayyib. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan apa yang telah kalian ajarkan, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dari anjing-anjing buruan yang kalian ajarkan kepadanya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsaktum 'alaikum, maka silahkan dimakan. Mimma amsakna 'alaikum, apa yang didapat oleh anjing buruan tersebut. Wadkurusmallah alaihi wattaqullah, maka bacalah nama Allah dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Ma'idah ayat keempat, bisa dilihat di sana, Allah Ta'ala membedakan anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih ketika untuk berburu. Anjing yang diberikan ilmu, diajarkan ilmu ketika melepaskan buruan, untuk mengejar buruan dibacakan bismillah, Allah Ta'ala membolehkan memakan buruannya yang didapat oleh anjing tersebut. Perhatikanlah di sini betapa mulianya ilmu agama, sehingga tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Oleh karena itu, ilmu sekali lagi mengangkat harkat kondisi seorang hamba. Maka marilah kita berusaha untuk selalu bersemangat menuntut ilmu, dan lebih penting lagi ialah agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang membuahkan amal. Karena kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal, ilmu itu membisikkan, suatu bisikan. Apa itu bisikan ilmu yang kita cari ini? Al amal, beramal, beramal, beramal. Wa illam wa illa irtahal. Kalau ilmu dilupakan, tidak diamalkan, irtahal, hilang. Mungkin ada di catatan kertas kita, tapi hakikatnya sudah hilang karena dilupakan, tidak diamalkan. Maka ahlus sunnah salafiyin adalah orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jangan sampai kita melupakan diri kita, istri kita. Kita bersemangat berdakwah, menghimbau kaum muslimin, sementara istri-istri kita lupakan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka. Jangan dibiarkan istri-istri kita keluar dengan menampakkan tabaruj jahiliyatil ula. Seorang muslim terus cemburu terhadap agamanya dan kejahilan yang menimpa keluarganya. Sehingga para salafus soleh dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan dunia. Untuk apa? Mencari ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang sudah di depan mata ditinggalkan. Pamor yang sudah didapatkan kedudukan di tengah masyarakat ditinggalkan. Demi yabtahuna fadlan minallah wa ridwana. Mencari keutamaan yang Allah telah turunkan dan keridhoannya. Orang yang mencari keutamaan dan keridhoan Allah bukan mencari keridhoan manusia. Apalagi seorang da'i ilallah. Itu haruslah menyadari dia membawa sesuatu yang besar, amanah dari sisi Allah. Ilmu itu amanah yang harus disampaikan setelah mengerti. Sehingga ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. Kenapa? Alladzina yaktumun ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu linnas, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa al-bayyinat, penjelasan, wal huda, petunjuk datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak disampaikan kepada umat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anahumul la'inun, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluknya Allah. Berat sekali bagi orang yang alim dan menutup-nutupi ilmu. Bukan dipuji, dilaknat oleh Allah. Maka seorang semakin alim, semakin takut. Takut tersohor dan terkenal. Lihatlah sahabat. Ketika ditanya satu masalah, mereka lebih suka saudaranya yang menjawab. Lebih suka lagi saudaranya yang menjawab. Sampai berputar pertanyaan tadi kepada orang pertama. Tidak ada yang ingin saya yang menjawab. Takut bok salah. Barakallahu fikum, ini para sahabat yang langsung bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut, maka menyembunyikan ilmu. Setelah jelas itu bukan metode yang hikmah. Yang hikmah ialah diterangkan dengan cara yang hikmah. Sesuai siapa yang mendapatkan ilmu, bagaimana cara yang benar di atas sunnah. Oleh karena itu seorang yang alim setelah berilmu punya kewajiban menjelaskan. Yang pertama kali yang perlu kita terangkan kepada istri kita, anak kita, kaum muslimin. Tapi bukan bertujuan untuk mencari ridha manusia. Mencari ridhonya Allah, pahalanya Allah. Itu seharusnya orang yang alim. Tapi kembali kepada pelajaran, barakallahu fikum, kita masuk penjelasan doa yang diajarkan oleh beliau. Manakala muncul tatayur. Tayyib. Wali Abu Dawuda. Bisanadin sahihin. An Uqbah. Yang sahih bukan Uqbah. Urwah. Ibni Amir. Qala. Zukiratit tiarah. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibni Urwah. Dari Urwah ibni Amir. Disebutkan tentang tiaroh. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Yang pertama, ketika muncul tiaroh, yang paling bagus ialah al-fa'lu, optimis. La taruddu muslima wa la taruddu muslima. Dan tidaklah taruddu menjadikan menggagalkan niat. Karena muncul tatayur, dia itu bukanlah seorang muslim. Artinya apa? Seorang muslim tidak akan mundur karena tatayur melakukan sesuatu. Jadi harus maju terus. Jangan mundur. Seorang muslim tidak boleh terpengaruh dengan tatayur. Fa'idha ro'a, nah yang ketiga, fa'idha ro'a ahadukum, apabila melihat salah seorang dari kalian, ma yakrahu, apa yang dia tidak suka, fal yakul, berdoa. Nah ini doanya. Yang pertama, optimis. Yang kedua, tidak mengundurkan niatnya karena muncul tatayur. Dan yang penting, berdoa. Apa doanya? Doanya di sini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti, tidaklah datang dengan kebaikan kecuali dengan sebab engkau. Wa la yadfa'u sayyati illa anta, dan tidaklah tertolak suatu kejelekan kecuali dengan sebab engkau. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan sebab engkau. Ini doanya. Penjelasannya, apa makna doa ini? Allahumma la ya'ti bil hasanah. Wahadihi huwa haqiqatu tawakkul. Inilah hakikat tawakal. Apa itu hakikat tawakal? Allahumma ya Allah, yakni ya Allah. Walihada buniyat ala dhommi Allahumma. Li'anal munada alam, karena yang dipanggil Allah isim alam. Bal huwa alamul a'lam wa araful ma'arif alal itlaq. Kalimat Allah itu alam dari alam-alam yang ada. Isim alam. dan ma'rifah dari hal-hal yang ma'rifah secara mutlak. Adapun mim, Allahumma iwadun anil ya mahdhufah, ganti dari huruf ya, ya Allah yang dibuang. Wasarat fi akhir kalimah, sehingga munculnya di akhir kalimat. Kenapa? Tabarrukan, karena mencari barokah dengan nama Allah. Nama Allah mengandung barokah. Contoh antum menyembelih binatang, tidak dibaca bismillah, maka ini menjadi sebab tidak halalnya sembelihan. Namun tak kala disembelih dan dibacakan bismillah, menjadi halal binatang tersebut. Bukankah barokah? Ya. Maka ketika seorang baca Allahumma, dia sebut nama Allah, tabarruk bil ibtida bi ismillahi subhanahu wa ta'ala. Wasarat mima li'anaha tadulu ala jama', karena menunjukkan jama'. Faka'anna da'i jama'a qalbahu ala Allah. Seolah kalimat Allahumma itu orang yang berdoa mengumpulkan hatinya dengan Allah azza wa jalla. Yang kedua, la ya'ti bil hasanat illa anta. Apa maksudnya? Maksudnya la yuqaddiruha wa la yahluquha wa la yujaduha. Yujiduha lil abdi illallah wahdah la syarikalah. Layakti maksudnya ialah tidaklah menakdirkan dan tidaklah menciptakan, mengadakan kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi makna ini la yunafi antakunal hasanat bi asbab, bukan berarti menafikan, meniadakan adanya sebab, sebab yang Allah jadikan. Kebaikan datang dari Allah, namun Allah turunkan kebaikan dengan asbab-asbab. Li'anna khaliqa hadhil asbab huwallah, sebab yang menciptakan segala sebab-sebab itu Allah. Allah yang memberikan kebaikan, Allah pula yang menciptakan sebabnya. Nanti kan? Lalu, fa'idha wujidat hadihil hasanat, kalau didapatkan berbagai macam kebaikan, bi asbabin khalaqahallah, dengan sebab yang Allah ciptakan, sara al-mujidu haqiqatan huwallah, berarti jadilah hakikat yang menciptakan kebaikan itu ya Allah sendiri, bukan kita. Ya, sehingga kalau muncul kebaikan pada diri kita, sekali lagi bukan karena dari kita sendiri, tapi dengan sebab pertolongan Allah. Makanya Allah katakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap bersih jiwa kalian. Lihat, seorang mengaku dirinya seorang wali, berarti orang yang sudah jelas dapat rekomendasi dicintai oleh Allah. Ini harus mendatangkan bukti. Kenapa? Huwa a'lam, Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Hati kan? Karena itu kebaikan itu ada sebabnya. Sebagaimana Allah telah ciptakan kebaikan, Allah jadikan sebab. Sehingga kalau kita bisa menjadi orang sangat taat, sekali lagi itu hanya sebab pertolongan Allah. Itu hanya sebab pertolongan Allah, bukan karena semata-mata ilmunya kita, bukan semata-mata kepandaian bicaranya kita, kekuatan iman kita. Semuanya sebab datang dari Allah. Sehingga orang harus menyadari demikian. Lalu apa yang dimaksud dengan hasanat? Hasanat ialah ma yatahassanul mar'u wuku'ah. apa yang diharapkan kebaikan atau apa yang diharapkan dari kebaikan yang menimpanya. Wa yusinu fi 'ainihi, dan bagus pada kenyataannya. Perkara yang diharapkan bagus kejadiannya dan bagus pula kenyataannya. Wa yasmulu dzalik. Nah, ada berapa macam jenis-jenis hasanat? Syekh merinci. Wa yasmulu, dan mencakup yang namanya hasanat, yang pertama asy-syar'iyyah. Kebaikan yang sifatnya syar'iyyah. Syar'iyyah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Contohnya apa? Kasolat, solat. Yang wajib, yang sunnah, itu hasanat. Wazakat, zakat. Orang kalau tidak zakat, punya emas, punya perak, ditumpuk-tumpuk, tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti di hari kiamat Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadukul adab. Ini emas perak yang kamu tumpuk tidak dikeluarkan zakatnya, diseterikakan di punggung-punggungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, rasakan adabnya. Jadi adab. Berarti kan? Berarti zakat itu kebaikan. Wa ghairiha, dan selainnya. Kenapa itu dikatakan hasanat? Li'annaha tasurru al-mu'min. Karena semua itu menjadikan senangnya seorang mukmin. Iya. Jadi kalau orang diberi syariat harus senang, bahagia. Kenapa? Demi keselamatan dirinya. Laki-laki dilarang musbil, isbal. Hal yang kadang dianggap ringan oleh kita. Pakai kain, sarung, celana, nutup mata kaki. Apa ancamannya? Finnar, neraka. Siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan untuk kita. Kita mau mengamalkan, tidak mengamalkan, yang rugi ya kita. Bukan dai-nya. Bukan tulisannya, tapi kita. Mungkin kita punya catatannya, sering dengar. Tapi kalau tidak mempraktikkannya, sekali lagi, itu kerugian pada diri kita. Karena itu kebaikan. Yang kedua, al-hasanat yasmulu ad-dunyawiyah. Kebaikan yang sifatnya dunia. Contohnya apa? Kalmal, harta. Harta itu juga hasanah, kebaikan. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran disebut dengan al-khair. Kebaikan. Sehingga harta kalau dibelanjakan dalam syariat, jadilah sebuah kebaikan yang berlipat ganda. Suatu saat para sahabat, mereka melihat orang yang kaya, bisa bersedekah, bisa haji, bisa bersedekah, mengeluarkan zakat. Maka orang-orang miskin kepengin mengejar pahala harta yang dikeluarkan orang kaya. Para sahabat yang miskin tidak punya harta, sedekah tidak bisa, haji tidak mampu. Maka Rasul SAW menghibur dengan memberikan amalan yang bisa dilakukan, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Itu bisa mengejar pahala mereka. Perhatikan, karena kalimat thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah sedekah. Sedekah juga. Baik. Perhatikan di sini. Sehingga harta itu ada nilainya, ada kebaikannya kalau dikeluarkan di jalan agama. Walwalad, termasuk anak, itu juga kebaikan. Para nabi, para rasul, mereka berdoa minta anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Kenapa minta anak? minta keturunan karena ada kebaikannya. Apa sih kebaikannya anak? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggalkan dunia, terputus amalnya. Tidak terputus di antaranya ialah waladin saleh yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan. Anak soleh bukan anak pinter. Soleh, kadang orangnya pinter tapi tidak soleh. Karena yang namanya soleh baik zahir dan batinnya. Kata Syekh Utsaimin, yang namanya soleh adalah saluhat sarairuhu wabawatinuhu. Soleh ialah bagus zahirnya dan batinnya. Sehingga orang musyrik itu bukan orang soleh. Kenapa? Karena batinnya rusak. Innamal musyrik najas. Orang musyrik itu hatinya kotor. Ini tidak nampak. Orang riya itu orang jelek. Kalau orang itu batinnya ikhlas, tapi zahirnya jelek seperti pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah juga bukan orang soleh. Kenapa? Karena telah melakukan syarrul umur muhdatsatuha. Sejahat-jahat urusan ialah membuat perkara yang baru dalam agama, walaupun ikhlas. Maka anak yang jadi mukhlis, jadi seorang muslim yang bertauhid, seorang muslim yang dia ahlus sunnah, itu kebaikan. Demikian harapan kita. Jadi anak yang mengerti agama dan mempraktikkannya. Bukan bertitel. Tidak menjamin orang bertitel itu benar. Bahkan tidak menjamin di negeri ini tokoh nomor satu, Hizbiyyin. Hizbiyyin. Muridnya Dr. Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dr. Akidah. Menjadi orang nomor satu sebuah hizbi di Indonesia. Ya. Ternyata dia justru melanggar prinsip akidahnya. Sehingga para masyayikh menyesal dan mengingatkan orang ini. Ilmu yang didapat di Jami'ah Islamiyah bukan untuk itu. Tapi untuk mendidik umat bertauhid di atas sunnah. Tanyakan sendiri kepada Syekh Abdul Muhsin. Para murid-muridnya mesti diharapkan menjadi seorang da'i ila tauhid wa ila sunnah. Bukan jadi hizbiyyin. Nah, inilah yang paling baik. Harta anak itu berharga. Selanjutnya, wa nahwiha, dan yang selainnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Allah berfirman, in tusibka, jika menimpa kepada engkau Muhammad hasanatun, kebaikan, tasukhum, menjadikan jelek kepada mereka, kepada engkau Muhammad. Maksudnya orang kafir, orang munafik itu jadi tidak baik, tidak senang engkau mendapatkan kebaikan. Ketika Nabi perang menang, orang munafik, orang kafir paling tidak suka. Ya. Tapi sebaliknya, wa in asatusibka musibah, namun tak kala ditimpa satu musibah, yaqulu qad akhadna amrana min qabl, sungguh Mereka mengatakan, qad akhadna, sungguh kita telah mengambil dari urusan kita sebelumnya. Wayatawallau, mereka berpaling. Kan sudah diingatkan, jangan berangkat perang saja, nanti tidak kalah kita. Kena musibah. Tak kalah kena musibah, mereka mengatakan, yatawallau wahum farihun, berpaling dan bergembira. Kebaikan yang menimpa Rasul, kemenangan, mendapatkan rampasan perang, itu kebaikan. Tapi orang munafik, orang kafir, tidak suka dengannya. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran 120, in tamsaskum hasanatun tasukhum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika ditimpa kepada kalian satu kebaikan, kemenangan, tasukhum, bersikap jelek mereka kepada engkau Muhammad. Ini orang kafir, munafik, menganggap itu kejelekan. Lihat. Tapi sebaliknya, wa in tusibka tusibkum sayyi'ah, tak kala kalian ditimpa satu kejelekan ketika perang Uhud, 70 sahabat syahid, yafrahu biha, mereka orang kafir senang. Ya. Menang perang, dapat harta, kebaikan. Tapi ketika orang kafir lihat, mereka tidak suka. Sehingga kalau ada ahlul bid'ah, bisa dilihat. Makanya tanda ahlul bid'ah itu para ulama dulu, siapa yang mencela Imam Ahmad, ahlul bid'ah. Dites, senang enggak dengan imamnya? Kalau tidak suka, wah itu bukan ahlu sunnah itu. Kalau zaman sekarang, Syekh Robi, imam, bijar wa ta'dil. Orang bisa dilihat, antum ahlu sunnah? Ya, ahlu sunnah. Bagaimana pendapat antum tentang Syekh Robi? Wah, kalamnya jelek. Orang jelek. Bisa ditengerin. Siapa yang mencela Imam Ahmad, mencela Imam Al-Auza'i, itu bukan orang yang di atas sunnah. Karena mereka imamnya ahlu sunnah. Jadi mudah sebenarnya untuk mengetahui hal tersebut. Baik, para hadirin, sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Jumat malam Sabtu pekan depan, insyaallah diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rizal LC dari Kalibagor, Banyumas, insyaallah dengan tema apa, Bu Pet? Bagaimana salah mengambil ilmu? Metode salah mengambil ilmu. Dan yang kedua, pada hari Ahadnya insyaallah di Masjid Agung Nur Sulaiman bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin, mengenal Islam lebih dekat. Demikian pengumuman dari kami. Wassallallahu Nabi Muhammad, subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.